Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita membacakan kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna, kaidah-kaidah utama dalam sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang indah. Ini sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah di masa kita, di mana beliau melalui kitabnya yang tidak terlalu tebal ini menjelaskan kaidah-kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau memberikan cukup banyak contoh bagaimana penerapan kaidah tersebut, serta ada bantahan-bantahan terhadap firqah-firqah yang menyimpang di dalam permasalahan al-asma was sifat. Jadi buku ini sangat penting bagi kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah penyimpangan akidah dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau di sini mencoba meletakkan kaidah-kaidah yang paling penting. Ya, sehingga seorang muslim dia tidak terjatuh dalam penyimpangan di dalam masalah al-asma wa sifat, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab ini diberi muqaddimah oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya, beliau ketika itu menjabat sebagai mufti am Kerajaan Saudi Arabia. Menunjukkan tazkiyah beliau atau rekomendasi beliau terhadap karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Ya, apalagi kita lihat nanti dalam sambutannya itu beliau memuji fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan usahanya membuat kitab ini. Kita baca taqdim li samahati Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Muqaddimah dari Syekh yang mulia Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Amma ba'd. Faqad tala'tu ala mu'allafil qayyim, ala mu'allafil qayyim alladhi katabahu sahibul fadilah Al-Allamatu akhuna Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau rahimahullah, aku telah menelaah ya tulisan yang mulia yang ditulis oleh sahibul fadilah Al-Allamah ya saudara kami Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fil asma'i was sifat, dalam permasalahan al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wasamahu al-qawaidul muthla fi sifatillahi fi sifatillah wa asma'il husna. Yang beliau beri nama qawaidul muthla dalam sifat-sifat Allah, kaidah-kaidah yang mulia atau kaidah-kaidah yang utama dalam memahami sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang indah. Dalam memahami sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang indah. Wa sami'tuhu min awwalihi ila akhirihi, dan aku telah mendengar dibacakannya kitab ini dari awalnya sampai akhirnya. Karena Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah seorang ulama yang buta. Ya, maka ini dibacakan kepada beliau. Dibacakan kepada beliau. Beliau tidak bisa membaca tulisan secara langsung, akan tetapi dibacakan kepada beliau. Makanya beliau mengatakan wa sami'tuhu min awwalihi ila akhirihi. Aku telah mendengarnya ya dibacakan dari awal sampai akhirnya. Fa alfaituhu kitaban jaliyan. Maka aku dapatkan bahwa inilah sebuah kitab yang sangat baik. Ya. Kitaban Jalilan, kitab yang sangat bagus, ya, yang sangat mulia. Qalishtamala ala bayani aqidati salafi salih fi asma'illahi wa sifatihi. Maka kitab ini telah mencakup penjelasan tentang akidah salafus salih di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam kitab ini adalah apa yang dipahami pula oleh salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya, bukan sebagaimana yang dipahami oleh golongan-golongan yang menyimpang dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kalangan ahlu ta'til, dari orang-orang yang melakukan takwil atau ahlu tafwid, ya, yang kemudian menyerahkan makna nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bagaimana akidah salafus saleh? Ya, bagaimana yang diyakini oleh salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain dalam permasalahan nama dan sifat? Kama istamala ala qawaidin azimah wa fawaid jammah fi babil asma was sifat. Selain menjelaskan bagaimana akidah, ya, selain menjelaskan tentang bagaimana akidah salafus saleh dalam permasalahan asma was sifat, beliau atau kitab ini juga mencakup kaidah-kaidah yang agung dan faedah-faedah, ya, yang demikian luas dalam bab asma was sifat, dalam bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa awdaha ma'na al-ma'iyyah al-waridah fi kitabillahi azza wa jal al-khassah wal 'ammah inda ahli sunnati wal jamaah. Ya, contohnya beliau di dalam kitab ini menjelaskan tentang makna ma'iyyah, makna kebersamaan, al-waridah fi kitabillahi azza wa jal, ya, yang terdapat dalam Al-Quran, dalam kitabullah. Di sana disebutkan, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat ma'iyah, ya, al-khasah, baik itu yang sifatnya khusus seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, ini ma'iyah khasah, ma'iyah yang khusus, ya, yakni kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wal 'ammah, demikian juga di dalam Al-Qur'an disebutkan ma'iyah 'ammah, yakni ma'iyah yang umum, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, dalil-dalil tentang ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan oleh beliau bagaimana pendapat ahlu sunnah wal jamaah terhadap ma'iyah. Ya. Kata beliau, wa annaha haqqun ala haqiqatiha. Ma'iyah atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar sesuai dengan hakikatnya. La taqtadi imtizajan wa ikhtilalan. Tidak mengandung makna percampuran dan penyatuan bil makhlukin, dengan makhluknya. Jadi memahami ma'iyah Allah itu harus dengan pemahaman yang benar. Tidak kemudian memahaminya dengan pemahaman wihdatul wujud, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan makhluknya. La. Kata beliau, la taqtadi imtizajan wa ikhtilatan bil makhlukin. Tidak memberikan konsekuensi percampuran dan penyatuan dengan makhluk-makhluknya. Seperti yang dipahami oleh kaum wahdatul wujud. Ya, orang-orang yang memahami bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Manunggaling Gusti lan kawula. Ya, manunggaling Gusti. Ya, bahwa Gusti yaitu Tuhan itu bercampur dengan makhluknya. Ini pemahaman sesat. Pemahaman hululiyah atau wahdatul wujud. Bukan seperti itu yang diinginkan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa subhanahu fawqa arsyhi kama akhbara an nafsihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya sebagaimana yang telah dikhabarkan tentang dirinya. Allah sendiri yang mengkhabarkan tentang dirinya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, bukan bercampur dengan makhluk-Nya. ya. Wa kama yaliku bi jalalihi subhanah, dan tentunya yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala disesuaikan atau sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk. Ya. Bagaimana kebersamaan yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Wa innama taqtadi ilmahu wa itla'ahu wa ihatatu bihim. Kebersamaan Allah itu mengandung makna ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang mereka, dan juga bahwa tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sima'ahu li aqwalihim wa harakatihim. Demikian juga makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka, ini ucapan-ucapan para hamba, wa harakatihim, dan pergerakan-pergerakan mereka. Wa basarahu bi ahwalihim wa dhamairihim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan keadaan-keadaan mereka, ya, dan jiwa-jiwa mereka. Wa hifdzahu wa kala'atuhu li rasulihi wa awliyaihi al-mu'minin. Wa hifdzahu wa kala'atuhu li rasulihi wa awliyaihi al-mu'minin. Demikian juga makna kebersamaan di sini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan wali-walinya dari kalangan mukminin. Wa nasrahu lahum. Demikian juga makna kebersamaan di sini adalah pertolongan Allah kepada mereka. Wa taufiqahu lahum ila ghairi dzalik mimma taqtadihi al-ma'iyah al-'ammah wal khassah. Demikian juga Allah senantiasa memberikan mereka taufik dan makna-makna lainnya yang terkandung dalam ma'iyah al-ammah wal khassah min ma'ani al-jaliyah al-jalilah, dari makna-makna yang agung. Ya. Jadi ini sebagai contoh kasus saja apa yang dijelaskan oleh beliau, salah satunya adalah tentang kebersamaan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian firqah memaknai ma'iyah Allah ini dengan pemahaman yang keliru, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, ya, imtizaj. Jadi dia menyatu dengan makhluknya. Ya, maka ini adalah pendapat yang keliru kata beliau. Maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, bahwa tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Wal haqa'iq ats-tsabitah lillahi subhanahu kama ishtamala ala inkari qawli ahli ta'til. Demikian juga di dalam kitab ini beliau jelaskan tentang hakikat yang tsabitah lillahi subhanah. Demikian juga kitab ini menjelaskan tentang pengingkaran terhadap ucapannya ahli ta'til wat tasybih wat tamtsil. Ya, ahli ta'til, ahli tasybih, ahli tamtsil. Ya. Wa ahli al-hulul wal ittihad. Demikian juga orang-orang yang berpemahaman hululiyah, ya, dan al-ittihad. Ya, jadi ahli ta'til, semua orang yang golongan yang menyimpang dalam permasalahan asma wa sifat itu banyak. Ada ahli ta'til yang mereka kemudian menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Wa tashbih wa tamtsil. Di sana juga ada golongan tashbih. Tashbih itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Demikian juga ada ahlu tamtsil yang memisalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagian orang yang memisalkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia seperti turunnya khatib, ya, seperti turunnya khatib dari atas mimbarnya. Ya, ini contoh dari at-tamtsil. Demikian juga di antara yang menyimpang dalam permasalahan al-asma wa sifat adalah ahlul hulul wal ittihad. Orang-orang yang berpemahaman hululiyah, orang-orang yang berpemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya. Ini semua dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab ini. Kata beliau kemudian, fajazahullahu khairan wa dha'afa mathubatahu wa zadana wa iyyahu ilman wa hudan wa taufiqan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan penulis ini dengan kebaikan, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada diri kita dan diri beliau ilmu dan petunjuk serta taufiknya. Wa nafa'a bi kitabihi al-qurra wa sa'iral muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat melalui kitab yang beliau tulis ini kepada orang yang membacanya dan kepada seluruh kaum muslimin. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Ya. Ditulis oleh ditulis dengan diimlakkan oleh Al-Fakir ilallah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ya. Samahahullahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salamnya kepada nabinya Muhammad, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ditulis pada tanggal 5 Dzulqa'dah tahun 1404 Hijriyah. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang berapa? 14? 3? 39 atau 38? 39 sekarang. 1439. Ini ditulis 144. Berarti 35 tahun yang lalu. Belum lahir. Ya. Antum belum lahir, Ana belum lahir. Mas Rahmat yang lahir, udah lahir. Ya. Tahun 83 berarti ya. Tahun 83 Dzulqa'dah tahun 1404. Berarti kitab ini sudah berusia berapa? 35 tahun, Masya Allah. Telah memberikan faedah kepada banyak kaum muslimin. Al-Ra'is Al-Am li Idaratil Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta Wal-Da'wah Wal-Irsyad. Ketika itu beliau menjabat sebagai ketua Dewan Pembahasan Ilmiyah dan Fatwa serta Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. Ini mukadimah dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya, ini merupakan tazkiyah atau rekomendasi dari beliau rahimahullahu taala bahwa kitab ini adalah kitab yang baik. Ya. Dan beliau juga jabarkan apa yang ditulis oleh Samahatu Syekh rahimahullahu taala. Kalau kita lihat isi kitab ini, ada beliau menyampaikan kaidah-kaidah tentang nama Allah. Ada kaidah yang khusus tentang memahami nama Allah. Ada 7 kaidah. 7 kaidah untuk memahami nama Allah. Kemudian ada 7 kaidah untuk memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan 4 kaidah dalam melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ya, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan kurang lebih 15 contoh penerapan dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan seseorang kalau tidak paham kaidah dia akan keliru dalam memahaminya. Kemudian baru di akhirnya beliau memberikan bantahan kepada firqah-firqah sesat dalam memahami al-asma wa sifat seperti al-asy'ariyah pengikut Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala di mana mereka melakukan takwil terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca mukaddimah dari beliau. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, kami memohon pertolongan darinya, kami memohon ampunan darinya, kami bertaubat kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dari keburukan amalan-amalan kami, May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata. Nah, ini iltifat. Kemarin kita sudah jelaskan, terkadang boleh kita melakukan al-iltifat, ya, yang sebelumnya menggunakan domir nahnu, kemudian mengganti dengan apa? Dengan domir ana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, ya, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, karena persaksian itu dari diri kita, dari diri kita sendiri, tidak kemudian apa bisa menjazmkan orang lain bersaksi seperti kita, maka dia menggunakan domir ana, ya, menunjukkan bahwa persaksian adalah suatu hal yang sangat penting sehingga harus dipastikan bahwa dia benar-benar bersaksi. Ya, berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Kalau persaksian menggunakan domir ana, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah, kemudian kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Qala wa ba'd, selanjutnya. Fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala. Kata beliau, maka sesungguhnya beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan salah satu pondasi dari keimanan kepada Allah. Jadi al-imanu billah, kita punya, ya, al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini dikit pondasi-pondasi lagi. Ada empat pondasi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wahwa al-imanu biwujudillahi ta'ala. Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada. Al-imanu biwujudillahi ta'ala. Ya, bagi yang siapa yang pernah mempelajari kitab syarah al-usul ats-tsalatsah yang disusun oleh beliau, beliau jelaskan keempat rukun dari iman kepada Allah ini. Jadi ada iman kepada Allah, di bawahnya ada rukun-rukunnya lagi, ada pondasi-pondasinya lagi. Yang pertama, al-imanu bi wujudillahi ta'ala, beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bi rububiyyatihi. Kemudian yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyyatihi, beriman dengan uluhiyah Allah. Ya, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Ini merupakan salah satu pondasi dari al-imanu billah. Beriman kepada Allah itu salah satu pondasinya adalah iman, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidullahi bihi ahadu aqsami tauhid ats-tsalatsah. Demikian juga mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya, ini merupakan salah satu dari tauhid yang tiga. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhid al-asma' was sifat. Ada tauhid al-asma' was sifat, termasuk salah satu dari ketiga cabang tauhid. Ya. Ini menunjukkan bahwa masalah tauhid asma' was sifat atau memahami al-asma' was sifat dengan pemahaman yang benar adalah satu hal yang sangat krusial, yang sangat penting bagi seorang muslim. Karena yang pertama, dia merupakan pondasi dari keimanan kepada Allah. Ya, salah satu dari empat pondasi keimanan kepada Allah. Wujudiyah Allah, rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah, kemudian asma' wa sifat. Demikian juga dia merupakan salah satu dari tauhid yang tiga. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Ya, menunjukkan bahwa tauhid al-asma' wa sifat merupakan suatu hal yang sangat penting, bukan suatu hal yang sepele, yang kemudian diabaikan, bisa diabaikan oleh seorang muslim. Kata beliau, wa manzilatuhu fid din 'aliyah. Maka kedudukan tauhid al-asma was sifat di dalam agama itu sangat tinggi. Ya. Sangat tinggi. Wa ahammiyatu 'azimah. Dan krusialnya itu atau pentingnya itu ya sangat sangat agung. Kepentingan kita untuk memahaminya, pentingnya kita untuk memahami al-asma was sifat itu adalah suatu hal yang sangat besar. Wala yumkinu anna ahadan ya'budullaha ala wajhil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Masya Allah. Maka tidak mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadahan yang demikian sempurna, melainkan harus berilmu tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sempurna, ya, sampai dia memahami tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini faedah kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba, dia akan bisa beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan ibadah yang sempurna. Dengan ibadah yang sempurna. Liya'budahu ala basiratin, agar dia benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Qala Allahu ta'ala walillahi asma'ul husna fada'uhu biha, dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, maka beribadahlah kalian dengannya. Fada'uhu biha, di sini doa mencakup dua makna. Yang pertama doa al-mas'alah, ya, doa yang sifatnya permintaan, wa doa al-ibadah. Kemudian doa yang dimaksud dengan doa adalah doa ibadah. Jadi seorang melakukan amalan soleh, ya, itu juga merupakan doa. Karena dengan amalan solehnya tadi, dia melakukan amalan ibadah, ya, dia tentunya meminta surga dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yashmilu doa al-mas'alah wa doa al-ibadah. Maka ini mengandung makna doa masalah dan doa ibadah. Nanti beliau jelaskan apa itu doa masalah dan apa itu doa ibadah. Fad-du'a al-mas'alah an tuqaddima baina yadayhi matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Maksud doa masalah, keterkaitan doa masalah dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa masalah adalah engkau, ya, mempersembahkan atau menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebelum engkau memanjatkan permintaanmu. Ya. Contohnya kata beliau, ya, menyebutkan nama-nama dan sifat Allah yang sesuai dengan hajatmu, dengan apa yang engkau minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya engkau mengatakan, ya Ghafur, ighfirli, wahai Ghafur, Ghafur sifat Allah yang maha pengampun, ya, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku, wa ya Rahim, irhamni, wahai yang maha penyayang, ya, kasihilah aku, wa ya Hafidh, ihfadni, wahai Allah yang maha menjaga, jagalah aku. Banahu dzalik, dan yang semisalnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa menyebutkan rububiyah Allah atau menyebutkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam doa ini merupakan salah satu dari sebab dikabulkannya doa. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, disebutkan dalam hadis, wa dzakara rajulan yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Ingat hadisnya yang dimulai dengan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, kemudian di akhirnya Rasul menyebutkan tentang keadaan seorang laki-laki yutilu safar, dalam keadaan safar yang panjang, Ash'ath Akbar, kemudian pakaiannya kumal, mukanya berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia tengadahkan tangannya ke atas langit, ya Rabbi, ya Rabbi, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, apa yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan syarat-syarat atau sebab-sebab, ya lebih tepat kita katakan sebab dikabulkannya doa. Di antaranya seseorang berada dalam keadaan safar. Ini salah satu keadaan di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ash'ath Akbar, dia enggak peduli lagi dengan penampilannya, benar-benar dia memusatkan ya dirinya untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, enggak peduli dengan penampilannya, acak-acakan dia. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian apa? Dia angkat tangannya ke atas langit. Ini menunjukkan salah satu sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ke atas langit. Dan menunjukkan bahwa Allah ada di langit, bukan di mana-mana. Ya, kalau Allah ada di mana-mana, tangannya kemana-mana. Tapi tangannya ngadep ke atas langit. Berarti Allah ada di atas langit. Mintanya ke atas, seperti ini. Ya. Kemudian, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengucapkan, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ini termasuk salah satu ya sebab dikabulkannya doa adalah kita menyebutkan ya nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang cocok dengan apa yang kita minta. Ya, dia menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong keadaan dia. Ini doa al-mas'alah, yaitu seseorang ketika dia meminta, dia ucapkan nama-nama, ya dia panjatkan dengan apa, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa du'a al-ibadah, yang kedua doa ibadah. Apa maksud doa ibadah? An tata'abbada lillahi ta'ala bi muqtada hadhihi al-asma. Engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fataquma bi taubati au fataquma bi taubati ilaihi li'annahu tawwab. Maka hendaknya engkau bertobat kepada Allah karena dia adalah At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Ya. Wa tadhkuruhu bilisanik li'annahu sami'. Demikian juga engkau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisanmu karena dia adalah As-Sami'. Allah itu mendengar. Wa tata'abbada lahu bijawarihika li'annahu basir. Dan engkau beribadah dengan anggota badanmu karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Melihat bagaimana pergerakan kita. Wa takhsyahu ya fi sirri li'annahu latiful khabir wa hakadha. Dan engkau ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tersembunyi karena Allah Subhanahu wa taala itu latiful khabir, Maha halus dan Maha luas ilmunya, mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Walaupun kita menyembunyikan amalan kita, ya, ketika kita memahami nama-nama dan sifat Allah, tahu bahwa Allah adalah At-Tawwab yang menerima taubat, maka seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi nama Allah At-Tawwab tadi. Dia bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah At-Tawwab menerima taubat. Ya, dia berzikir kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar zikirnya. Dia beribadah dengan anggota badannya, melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya. Demikian juga dia takut untuk melakukan perbuatan dosa kapanpun dan dimanapun dia berada karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha luas pengetahuannya. Tahu gerak-gerik dia kapanpun dan dimanapun dia berada. Ya. Jadi mempelajari nama dan sifat Allah itu memiliki faedah yang sangat besar bagi seorang hamba. Jadi dia beribadah alal basirah, ya, dalam keadaan sadar. Beribadah itu bukan dalam keadaan lalai, tapi dalam keadaan sadar bahwa yang dia ibadahi adalah zat yang memiliki kemuliaan, yang tahu gerak-gerik dirinya. Makanya dikatakan bahwa orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba adalah para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang paling memiliki khasyah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah siapa? Para ulama. para ulama. Kenapa mereka bisa memiliki khasyiatullah? Karena mereka paham tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli manjilatihi hadihi wa min ajli kalamin nas fihi bil haqqi taratan wa bil batili annasyi ala al-jahli au ta'assubi taratan ukhra ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawa'id. Karena demikian agungnya kedudukan permasalahan asma wa sifat ini, demikian juga karena ucapan-ucapan manusia dalam permasalahan asma wa sifat yang kadang itu benar, kadang itu batil, karena dibangun di atas kebodohan dan ta'assub dan fanatisme golongan, maka aku berusaha, aku ingin untuk menulis sebuah kitab ma tayassara minal qawaid, ya, yang di dalamnya berisi kaedah-kaedah sesuai dengan apa yang dimudahkan bagi diri beliau. Rajian minallahi ta'ala ayyaja'ala amali khalisan liwajhi, dengan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menjadikan amalanku ini khalisan liwajhi, ikhlas karena mengharap wajah Allah, muwafiqan limardhatihi, kemudian selaras dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, nafi'an li'ibadihi, dan bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wasamaituhu al-qawaidul muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna, dan aku beri judul kitab ini qawaidul muthla, kaedah-kaedah yang utama di dalam sifat-sifat Allah ta'ala dan nama-namanya yang indah. Ini adalah mukaddimah dari Samahatu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Thaimin, penulis kitab, terhadap kitab yang beliau tulis. Maka kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Fa insyaallah pada pertemuan di esok hari kita akan mulai masuk ke kaidah al-qaidah, yakni al-qawaid fi asma'illah ta'ala, kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mulai dengan apa? Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian baru sifat-sifatnya. Baik, naqif ila huna, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.